dalam surah An-Nisa, nikailah wanita itu 2, 3, 4. Fa'ilam ta'adilu fawahidah. Jadi kalau tidak adil, kawinilah satu. Ini masuk adil itu yang bagaimana? Yang kedua, dalam hadis Rasulullah, suruhlah anak itu salat umur 7 tahun. Dan cukullah apabila tidak salat umur 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua. Silakan. Ya. Singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah berdusta ini. Berdusta. Ya. Berdusta ini ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak boleh. Jadi yang diperbolehkan ini tentang kasungan tentang terjadi tumbuhan itu asli di pada salat. Jadi di sini yang saya tanyakan ini berdusta kepada istri. Di sini berdusta kepada istri tentang masalah terjadi, ya. Itu ada masalah. Gaji. Oh. Nah, masalah gaji itu kan bisa memberikan kepada istri dengan gaji yang pas gitu. Bisa nggak dicatat juga? Kita nggak tahu aja itu lebih dari gaji itu. Nah, mata saya ini apakah diperbolehkan untuk kebaikan? Misalnya untuk bersedekah untuk menyimpan akhirnya untuk yang sedang. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertama, Ya, di belakang kolom rumahnya. Misalnya suami itu sudah bercerai, bagaimana cara pemberian nafkah pada anak-anaknya? Kalau suami itu masih bekerja, apakah ada perubahan dalam nafkah? Untuk kita sampaikan ada beberapa jelas. Yang pertama pertanyaannya, Ustaz, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah bersedekah sesudah rukuk atau saat naik di dalam. Apakah hadisnya sahih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, bagaimana derajat hadis tentang hidupkannya kembali sebentar, mungkin hidupkan kembali manusia, mungkin ya. Kedua, orang tua Rasulullah kemudian beriman, maka kedua orang tua beliau sekarang dalam rahmat Allah. Kata sebagian ulama, hal ini bisa dijadikan dasar hukum akan kebenarannya. Jadi saya ulangi, bagaimana derajat hadis tentang hidup kami kembali sebentar, kedua orang tua Rasulullah kemudian beriman, maka kedua orang tua beliau sekarang dalam rahmat Allah. Kata sebagian ulama, hal ini bisa dijadikan dasar hukum akan sebenarnya. Kemudian bagaimana sadar batasan marah kepada anak-anak yang dituntunkan syariat. Jadi bagaimana sadar batasan marah kepada anak-anak yang disyariatkan. Mungkin bisa dipahami, Pak. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Mabad. Banyak sekali. Pertanyaan pertama berkaitan dalam adil dalam masalah nikah di surat An-Nisa. Yang dimaksudkan dengan adil dalam pernikahan di sini adalah adil dalam masalah-masalah dunia. Nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan apa mungkin kalau poligami di sini adalah jatah, ya. Jatah apa bermalamnya. Ini juga harus adil. Ini adapun dalam masalah yang itu di luar kemampuan kita, maka ini lepas dari tanggung jawab kita. Seperti dalam masalah kecondongan, dalam masalah cinta, kecondongan hati, maka ini di luar tanggung jawab, di luar kemampuan, karena namanya hati. Rasulullah SAW menjadikan Aisyah dalam paling dicintainya dari sekian istrinya. Demikian pula kita kepada anak-anak kita. Dari sekian anak yang kita punyai, mesti ada yang paling kita sayangi. Dan ini adalah di luar kemampuan. Maka yang dimaksudkan dengan adil ini adalah dalam masalah apa nafkah, masalah-masalah dunia saja. Adapun dalam masalah-masalah hati ini adalah sebagaimana dijelaskan dari hadis Ibnu Abbas dan juga yang lainnya, ini di luar kemampuan kita. Maka ini dimaksudkan adil. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kaitannya dengan masalah anak diperintahkan apa muru auladakum bis salati wa hum sab'a sinin wadribuhum wa hum ibnu ashar atau kama qala alaihi salatu wassalam. Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka ketika 10 tahun belum mau salat. Ini yang pertama merupakan pentingnya masalah salat. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hal ini memerintahkan kepada kita untuk membiasakan anak untuk sholat dari semenjak kecil. Di sini minimalnya 7 tahun. Dan kalau dari sebelumnya sudah dibiasakan tentunya adalah lebih baik. Tapi ini yang perlu dipahami. Kadang-kadang seorang bapak itu idealis sekali. Ya, perlu disadari. Anak ketika anak baru 4 tahun, 5 tahun, sholatnya ogah-ogahan, 6 tahun misalkan kelas 1 masih ogah-ogahan, atau masih selalu disuruh dan seterusnya, nah ini selalu dimarah-marahi. Kamu dan kamu dan kamu, coba lihat fulan-fulan dan seterusnya. Ini sekali lagi bukan didikan yang baik. Pertama, Nas Rasulullah mengatakan 7 tahun. Kalau anak dari sebelum tahun itu sudah terbiasa, alhamdulillah. Diperintahkan sudah mau, alhamdulillah. Maka kalau kemudian jangan dimarahi. Jangan dimarahi. Tapi bimbing. Maka ini barangkali apa namanya sekaligus menjawab tentang masalah kadar kemarahan tadi. Sebagaimana hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala. Yang namanya marah itu yang dibolehkan. Tapi kemarahan di sini adalah kemarahan yang mendidik. Dan sekali lagi, apa, jangan kemudian membanding-bandingkan. Karena ini bukan apa namanya didikan yang baik. Anakmu disamakan dengan ini. Tapi bandingkan, anak itu teladankan kepada pendahulunya. Bagaimana Rasulullah seperti ini, Rasulullah dan seterusnya. Ini insya Allah anak akan terpatri dalam dirinya untuk kemudian mengacu lebih jauh. Tapi kalau kemudian lu kawanmu, nah ini. Padahal dia sendiri mungkin lebih ngerti tentang kawannya. Di luar mungkin lebih nakal, mungkin lebih urakan dan seterusnya. Sementara kita cuma lihat ketika di masjid saja, misalkan, oh kalau di masjid tenang. Gak tahu kalau di luar ya. Mungkin ini satu hal yang mesti difahami. Yang pertama menunjukkan bahasanya perhatiannya Rasulullah SAW untuk masalah sholat. 7 tahun diperintahkan untuk dibiasakan sholat. Kemudian 10 tahun, kalau kamu sholat boleh dipukul, tapi pukulnya di sini tentunya pukul mendidik, bukan memukul menyakiti. Semua perintah memukul dalam Islam itu adalah memukul yang mendidih. Demikian pula bolehnya memukul pada istri pun juga pukulan yang mendidih. Pukulan yang bagaimana? Kata Ibn Abbas, silakan dengan siwak. Pukul dengan siwak. Ya. Ini pukulan yang mendidih, bukan pukulan yang menyakiti. Dalam hal ini juga menunjukkan apa namanya bagaimana perhatian Islam dengan yang namanya pendidikan. Dan ini merupakan bagian dari pendidikan. Bagian daripada pendidikan kita kepada anak-anak kita. Supaya anak terbiasa dengan apa ibadah kepada dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang namanya salat masalah yang sangat pondasi sekali. Di mana salat ini merupakan barometer kehidupan seorang manusia, dunia dan akhiratnya. Kalau salatnya baik, insyaallah yang lainnya akan lebih terjaga. Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Kata Allah, meninggalkan, ditinggalkan di belakang mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat. Ketika sholat itu disia-siakan, akibat berikutnya wattaba'u syahawat itu sudah otomatis. Hawa nafsu diikutinya. Dan kalau hawa nafsu diikutinya, fasawfa yalqauna ghayya, kesesatan didapatkannya. Kecelakaan yang akan diperolehnya dari sholat. Dari menyia-nyiakan masalah sholat ini. Demikian pula di akhirat Rasulullah mengatakan, awwalu ma yahasabil 'abdu yawmal qiyamati shalah. Yang pertama kali amalan manusia dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Karena itu Rasulullah SAW perintahkan kepada kita selesai sholat sebagai istighfar. 3 kali. Kenapa? Padahal ini baru melakukan ketaatan. Kok istighfar apa sih dosa kita? Mau kita habis sholat, kok suruh istighfar? Ini dalam sholat pun kita kadang melakukan dosa. Apa itu tidak sempurnanya sholat kita? Ada yang bisa menjamin sholatnya bisa sempurna 100%? Maka yang namanya dosa itu tidak hanya melaksanakan kemaksiatan, kemungkaran saja. Tidak sempurna dalam menyelesaikan kewajiban. Ini merupakan bagian dari kekurangan. Maka kita diperintahkan untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dari sholat kita. Di mana kadang Allahu Akbar ingat ini, itu, yang barang yang hilang jadi ketemu semua. Ya. Dan ini tentunya akan merusak sholat kita. Dan sholat ini subhanallah jauh sekali. Apalagi kalau kemudian kita bandingkan sholat kita dengan sholatnya para salafus salih, para sahabat, para tabi'in. Satu contoh ya, kisahnya Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala, kemenangannya Aisyah, anaknya Zubair bin Awam. Urwah bin Zubair bin Awam yang ini merupakan salah satu ulama besar, 7 ulama besar di masa tabi'in di Madinah. Kisah yang sangat luar biasa dari beliau. Ketika itu diundang oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Maka beliau datang memenuhi undangannya di Syam. Karena istananya ketika itu di Syam. Beliau datang dengan anaknya. Sampai di sana, disambut dengan anak ulama kan. Masya Allah. Ya. Kemudian anaknya bermain dengan kuda. Main dengan kuda, kemudian jatuh dari kudanya dan meninggal. Tidak lama kemudian, Urwah sendiri sakit. Yang kemudian dikumpulkan dokter-dokter istana. Semua sepakat bahwasanya ini kakinya harus diamputasi. Subhanallah, ujian. Maka kemudian didatangkan dokter untuk bagaimana mengamputasi. Didatangkan dengan seperti sekarang ya, anestesian, ahli anestesian dengan bius. Maka kata Urwah, apa ini? Ini obat untuk supaya nanti ketika dipotong itu dia sakit. Kata orang, gak perlu itu. Dokter pun kaget. Nah bagaimana nanti? Maka kemudian didatangkan banyak orang supaya bisa megangin, nanti kalau dipotong mungkin gerak-gerak dan kemudian kata Urwah juga, gak tahu mereka, pulangkan saja mereka. Tambah tercengang lagi. Ini para dokter ini. Terus bagaimana ini? Ya potong saja. Kata Urwah kemudian, biarkan saya sholat. Dan ketika saya sudah masuk dalam sholatku, maka potong kaki saya. Maka dipotongnya ketika dalam keadaan sholat. Bisa seperti ini? Ini khusyuknya sholatnya. Seorang Urwah bin Zubair. Sampai diamputasi kakinya dalam keadaan sholat tidak terasa. Artinya perbandingan sholat kita itu belum ada apa-apanya. Kekhusyuan sholat kita itu subhanallah, kalau bandingkan dengan mereka, mereka orang-orang besar ini. Ini menjadikan kita lebih introspeksi diri. Dan ini menunjukkan betapa tingginya nilai sholat. Dan masih banyak kisah-kisah itu dari para sahabat. Kena anak panah di punggungnya. Ini. Maka mau dicabut sakit pun juga sholat, cabut ketika sadar mengadakan sholat. Ini mereka para sahabat menunjukkan apa tingginya nilai masalah sholat yang betul-betul ditanamkan kepada anak-anak kita. Jangankan diamputasi, orang kena semut, kena nyamuk saja kita sudah, aduh, sudah garuk-garuk, nggak garuk-garuan ini ya. Maka ini yang perlu diperhatikan. Kalau tak larang maka 7 tahun diperintahkan anak untuk sholat, 10 tahun pukul anak kalau tidak perhatian dengan masalah sholat ini. Dan ini tanggung jawab seorang bapak dan ibu juga, artinya ada tahun yang baik bagaimana untuk menjadikan anak itu perhatian ke masalah sholat. Karena apa? Sholat, kalau sholatnya baik, insya Allah yang akan terjaga, yang lainnya akan menjadi baik. Dan kalau melihat biografinya para ulama, ketika mereka mau belajar kepada seorang alim, dilihatnya sholatnya. Kalau sholatnya sesuai dengan sunnah, maka mereka katakan kepada yang lainnya akan lebih terjaga. Dan kalau dilihatnya sholatnya itu acak-acakan, tidak sesuai dengan sunnah, maka mereka akan mengatakan kepada yang lainnya akan lebih disia-siakan. Maka ini sholat barometer dari segalanya. Ini Allah Ta'ala alim. Kemudian kaitannya tadi dengan masalah dusta. Maka dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Dari hadisnya Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, "Laisal kadzdzab, bukan termasuk pendusta. Alladzi yusrihu bainan nas." Yang pertama, yang mendamaikan di antara manusia. Dan yang kedua, wa yaqulu khairan wa yanmi khairan. Mengatakan kebaikan dan mengembangkan kebaikan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillul kadhib illa fi thalath, tidak dihalalkan dusta kecuali pada 3 hal. Yuhadditsur rajulu imra'atahu yurdhiha. Seseorang laki-laki berbicara kepada istrinya agar mendapatkan ridhonya. Yang kedua, wal kadhibu fil harb, dusta dalam perang. Dan yang ketiga, wal kadhibu liyusliha bainan nas, dusta untuk mendamaikan di antara manusia. Maka yang syahidnya di sini adalah bolehnya dusta kepada istri. Ini jangan kemudian dipahami dengan secara umum. Maka setiap hari kemudian dusta, oh ini kan boleh. Ini namanya tala'u biddin, main-main dengan agama. Ya. Kadang-kadang ada seperti itu. Ya. Saya pernah punya santri, ya, disampaikan hadis Rasulullah tentang bolehnya mengqadha 2 rakaat sebelum subuh. Ini kan boleh. 2 rakaat sebelum subuh, manakala kita telat, ya, datang ke masjid, sudah mulai sholat berjamaah, dan kita belum sempat sholat 2 rakaat. Maka hadis Rasulullah, ikrar dari Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, seorang sahabat sholat 2 rakaat, sholat subuh bersama Rasulullah, selesai salam kemudian bangkit lagi dan sholat 2 rakaat. Diperhatikan oleh Rasulullah sampai sahabat ini salam, kemudian dikatakan sholat subuh itu cuma 2 rakaat, kok kamu tambah lagi 2 lagi? Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, 2 rakaat ini adalah 2 rakaat yang tadi saya belum sempat mengerjakannya. Rasulullah mengikrarkan, tidak menyalahkan. Maka menunjukkan boleh. Ini. Karena keutamaan 2 rakaat sebelum subuh ini, khairu min dunya ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini. Karena keutamanya, maka dibolehkan untuk qadha sesudah sholat, manakala terlambat. Maka si santri ini akhirnya sering seperti itu, jadi kerjaan. Waktu itu yang ngeluhkan itu bagian kesantrian. Ustaz, ini ketika diingatkan, lu kan boleh Ustaz ngajari ini. Rahaulah walaikumsalam. Saya bilang, ini kurang ngajar namanya. Nah, ini namanya la'ab, ya orang-orang yang main-main dengan agama. Maka di sini kembalinya masalah dusta tadi. Dusta tentu yang dibolehkan kepada istri. Tapi bukan berarti kemudian, walaupun di sini dalam rangka mencari ridhonya istri, tidak kemudian dalam segala masalah. Apalagi kalau sampai kemudian dalam hal-hal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, dari mana? Boys, pokoknya bagus. Pokoknya dari mana ini, Pak? Dari mana ini, Pak? Ini, Pak. Pokoknya makan sajalah. Enggak tahu ini hasil-hasil dari korupsi, hasil dari makan milik orang dengan cara yang batil, dari menipu dan semisalnya. Yang penting, yang penting ya. Sampai hanya karena demi mendapat ridhonya istri, kemudian sampai berbuat hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seperti ini. Juga kaitan masalah gaji ini. Masalah gaji sebenarnya dalam masalah memberikan nafkah kepada istri. Tidak bukan merupakan keharusan seorang istri itu mengerti semua apa yang dipunyai oleh suaminya. Bukan merupakan satu hal yang harus. Yang pokok dalam hal ini adalah seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana yang dia makan, seperti dia makan, pakaian seperti dia pakai. Kufoklah. Yang pokok adalah itu. Adapun selebihnya bukan merupakan kelaziman. Namun dalam hal ini, kalau seandainya masing-masing mengerti dan masing-masing memahami, dan juga seorang istri pun juga tidak terlalu menuntut, maka ini akan jadi baik. Bahkan bisa seorang istri itu bisa menjadi sekretaris pribadinya untuk memanage keuangannya dengan baik. Ini bisa ta'awun yang baik. Karena seorang suami kadang juga ketika di luar belanjaannya dan ini dan itu, karena lagi-lagi yang sering keluar melihat ini, melihat itu, dan seterusnya. Maka ini pinter-pinternya juga bagaimana ta'awun yang baik. Untuk seorang istri juga iqtisad, ekonomisnya dalam masalah pembelanjaan. Tidak semua yang diinginkannya itu harus dipenuhi. Dan dalam hal ini hendaknya juga seorang istri dididik untuk bagaimana memilih yang terbaik dalam masalah belanjaan ini. Apalagi kemudian dengan anak, dengan dan lain sebagainya. Maka ada baiknya kemudian saling memahami. Tapi kadang ini merupakan satu hal yang dan ini banyak terjadi. Karena istrinya terlalu banyak menuntut. Akhirnya kemudian si suami pun juga takut-takut. Kalau mau belanja ini dan itu, apalagi sampai-sampai terjadi kamu mau memberikan nafkahnya kepada orang tuanya saja harus tanpa sepengetahuan istri, ini sudah kurang baik. Ini sudah rumah tangga yang kurang baik. Kenapa? Jangan sampai satu rumah tangga karena seorang istri kemudian menjadikan seorang anak itu durhaka kepada orang tua. Dan ini bagian daripada durhaka kepada orang tua. Maka dalam memanage masalah maisha, masalah gajinya ini, itulah ta'awun yang baik. Dan ini sekali lagi tidak akan bisa diselesaikan kecuali dengan agama. Disadarkan dengan agamanya. Kalau seorang istri sadar dengan agamanya, insya Allah tidak akan terlalu banyak menuntut. Apalagi ini dan itu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seorang wanita itu marah kepada istrinya, kepada suaminya, maka dikatakan hurunain yang di surga itu akan mengatakan, hampir-hampir itu dipisahkan dari kamu dan mereka akan datang kepada kami. Ini keutamaan-keutamaan dan sekaligus merupakan tahdzir tidak semestinya seorang istri itu membuat marah kepada suaminya. Maka dalam dusta yang dibolehkan ini dusta yang itu menjadikan rumah tangga itu tetap baik. Artinya tetap harmonis dalam hal-hal yang itu mungkin merupakan aib dari istrinya. Maka suami atau kekurangan-kekurangan dari istrinya. Karena namanya seorang istri, meskipun mungkin dia cantik, ya, kaya lagi, punya kedudukan misalkan, tapi misalkan bikin kopi saja nggak bisa. Ya. Ini kan satu kekurangan. Kalau orang Jawa bilang nggak bisa pegang sutil katanya. Makanya juga satu kekurangan. Kadang khisalul khairan, bagian-bagian kebaikan ada pada seorang istri, namun ada sisi kekurangan. Masak mungkin nggak bisa. Maka ketika masak gimana Pak? Ya enak lah. Enak. Meskipun sambil melet-melet ini ya. Nah, mungkin makannya sambil melet-melet ini. Kena kasinan atau apa deh. Tapi karena khawatir ya. Kalau kemudian dikata, minta apa sih? Ya. Ketika masaknya kasinan, minta apa sih? Nuntut apa sih? Kok kayak gini? Ya. Amin. Karena ketersinggungan seperti itu kadang-kadang menjadikan istri cemberut. Jadi makanya juga tentunya tergantung pada istri. Karena ada istri yang perasa sekali. Maka dibolehkan berdusta di sini manakala dalam hal-hal yang dalam koridor syar'i. Namun kalau sampai kemudian berdusta melanggar kepada syariat, ini yang tidak dibolehkan. Melanggar kepada syariat yang tidak dibenarkan. Maka demikian pula tadi dikatakan bahwasanya di antara dusta yang dibolehkan adalah alladzi yusbihu bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Kalau terjadi di ketidakberesan antara suami istri, maka ketika seorang istri melihat ada ketidakberesan pada suaminya, maka Allah mengatakan fa'adhu hakama min ahli wa hakama min ahli, apandil ya, wasit dari pihak suami dan wasit dari pihak istri untuk kemudian berunding. Gimana sih? Kemudian berunding di sini dalam rangka mencari kebaikan. Dan dibolehkan di sini para hakam wasit ini untuk dusta kepada duanya dalam rangka untuk mendamaikan. Karena terkadang masalah yang terjadi kadang-kadang masalah yang sepele sekali. Masalah sebenarnya kalau kemudian mau diruntut ini masalahnya menggelikan sekali dan memalukan gitu loh. Masalah yang sebenarnya tidak pantas untuk kemudian dipermasalahkan. Tapi seperti itulah yang namanya setan, selalu ngompori, ngipasi terus agar bagaimana dalam rumah tangga itu terjadi apa yang terjadi dari perceraian dan semisalnya. Ini, maka sekali lagi masalah dusta ini jangan disamaratakan, jangan dipahami secara umum semuanya itu boleh. Ini. Maka sekarang kalau gimana kalau punya selingkuhan? Dusta karena punya selingkuhan ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teladan kita Rasulullah. Rasulullah punya istri sampai banyak, semuanya juga ngerti. Semuanya ngerti dan semuanya mendapatkan jatah. Kalau kita meneladani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun yang mengatakan bukan merupakan kelaziman istri itu tahu kalau suami mau poligami. Tapi kita lihat teladan kita Rasulullah SAW. Cukup bagi kita Rasulullah sebagai teladan dalam masalah ini. Rasulullah menikah dengan banyak istrinya. Semuanya juga ngerti. Semuanya paham akan jatahnya. Maka kenapa mesti sembunyi-sembunyi? Kenapa kita takut pada istri? Ini suami-suami yang pada takut istri ya. Maka khawfullah ya. Takut itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita di atas sunnah, di atas kebaikan, kenapa? Maka ini sesuatu hal yang fenomena yang kurang baik ya. Yang terkadang sampai kemudian seorang istri melanggar syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala demi istrinya. Maka sekali lagi wanita adalah fitnah. Karena itu Rasulullah mengatakan battaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa. Hati-hatilah dari fitnahnya dunia dan wanita. Sesungguhnya fitnah yang terjadi pada Bani Israil adalah dari wanita. Dan Rasulullah mengatakan, "Ma taratu fitnatan ashaddu 'alal rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan fitnah paling besar bagi seorang laki-laki daripada fitnahnya wanita. Maka ini mohon maaf pada ibu-ibu, pasalnya wanita adalah seperti itu fitnah bagi perempuan. Dan itu ujian, dan apa istri merupakan ujian. Maka jangan sampai kemudian yang jadi pegawai karena fitnahnya seorang istri rela untuk kemudian berbuat apa yang berbuat. Dari korupsi, dari kolusi, dari ini dan itu, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ta'awun yang baik. Ini wallah ta'ala. Kemudian kaitannya dengan masalah empat wanita yang dijamin masuk surga tadi. Mengapa Aisyah tidak dimasukkan dalam hal ini? Rasulullah alaihi salatu wasallam bukan berarti empat ini merupakan batasan, tidak. Bukan berarti empat yang dijamin masuk surga, empat ini merupakan batas dan yang lainnya tuti apa yang lainnya tidak. Maka Aisyah pun juga merupakan ahli jannah. Bagaimana tidak? Yang pertama, keutamaan-keutamaan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak turun wahyu kecuali diranjangnya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan juga yang kedua, khusus berkaitan dengan masalahnya Aisyah. Dalam kisahnya Bani Mustalib, perang Bani Mustalib. Ketika beliau kehilangan apa kalungnya, nah kemudian didapati oleh Sofwan radhiyallahu ta'ala, Ummul Mukminin ini sendirian mencari kalungnya dan ditinggal oleh rombongan. Dalam kisah itu sampai kemudian dituduh berzina, zudub, selingkuh dengan Sofwan ini oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orangnya. Sampai gempar rumah tangga Rasulullah SAW karena fitnah ini. Dan Aisyah tidak bisa berbuat kecuali menangis. Rasulullah gak mau mendekat. Abu Bakar marah-marah kepada anaknya. Dan sahabat semuanya, kesedihan rumah tangga Nabi SAW adalah kesedihan kepada semua para sahabat. Karena Aisyah adalah istri yang paling dicintainya oleh Rasulullah. Rasulullah ditanya, siapa yang kau dicintai dari manusia? Aisyah, kata Rasulullah. Bukan dari laki-laki, bapaknya. Kata Rasulullah, bapaknya. Siddiqah binti Siddiq. Ini. Dan bara'atnya Aisyah, berlepas dirinya Aisyah dari tuduhan ini, turun langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nur. Dan ini adalah kepada Aisyah, ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kemudian sisi yang lain, kita mengenal rumah tangga Nabi dan bagaimana keadaan Rasulullah di rumahnya adalah juga dari Aisyah. Karena Aisyah adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari wanita, khususnya terkait dengan masalah rumah tangga. Maka ini bukan berarti empat orang tadi sebagai batasan, itu tidak. Sebagaimana Ummu Sulaim juga di hadis yang lain saya dengar merupakan di wanita-wanita ahlu jannah. Juga seperti misalkan, maka pertanyaan ini juga sama seperti misalkan, kenapa kok seperti Al-Ashar Mubashirin Ahlu Jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga, dijamin masuk surga. Kenapa tidak sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, jelas masuk di dalamnya. Kemudian ada orang-orang yang mulia di dalam, kenapa tidak dimasukkan? Sekali lagi, ini bukan sebagai batasan. Sebagai batasan. Tapi terkadang Rasulullah menyebutkannya di sisi yang lain. Di hadis yang lain. Seperti misalkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Rasulullah mengatakan, ketika Ibnu Mas'ud naik pohon kurma, terlihat betisnya yang kecil. Sebagian sahabat mentertawakannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi katanya, kata Rasulullah, demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud ini di yaumil qiyamah nanti lebih berat dari gunung Uhud. menunjukkan bahasanya amal manusia dan manusianya itu akan ditimbang. Amal dan manusianya itu akan ditimbang nanti. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Aisyah tidak disebutkan? Ini bukan berarti merupakan batasan dan beliau tidak masuk dalam ahli surga, ahli jannah. Dan perlu diperhatikan bahasanya dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, mohon maaf ini ya. Seperti ini terkadang merupakan pintu syubhat dari orang-orang Syiah yang mereka mencoba, mereka apa namanya, dari akidah mereka dalam membenci kepada semua sahabat. Semua sahabat mereka kafirkan kecuali beberapa gelintir saja. Habis-habisan mereka mencela khususnya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini. Sampai dalam buku tafsir mereka di surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dari kisah Nabi Musa dan Bani Israel, "Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah." Mereka menafsirkan Baqarah ini adalah Aisyah. Diperintahkan untuk menyembelih Aisyah katanya. Seperti itu keyakinan mereka. Dan kepada bapaknya dan Umar bin Khattab dikatakan sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Dan itu keyakinan mereka sampai sekarang, ya. Sampai sekarang, saya katakan sampai sekarang. Ketika saya masih di Madinah, mungkin bapak dan ibu yang pernah pergi haji, waktu itu saya mengalami sendiri. Syekh Ali Khulaifi, imam, ya. Masjid Nabawi pas Jumat itu. Kebetulan waktu itu saya duduk di sebelah mimbar, dekat dengan mimbar. Datang lebih awal kemudian bisa duduk di dekat mimbar. Khutbahnya luar biasa. Syiah ditelanjangi sama beliau. Khomeini dihabisi semuanya. Ini ada apa? Tumben dan enggak biasanya Syekh Khutbah sekeras itu kalau khutbah. Saat yang ke sebelah kanan ternyata di situ ada Rafsanjani. Ya. Waktu itu presidennya Iran. Ya. Padahal ada presidennya, habis-habisan Iran dihabisi semua di depan matanya. Usut punya usut ternyata, sebagaimana tamu negara biasanya. Tamu negara biasanya kalau datang ya contoh ziarah ke makam Rasulullah. Ketika di makamnya Rasulullah mau bersolawat, berdoa. Di depan makamnya Abu Bakar dan Umar diludahi itu. Dan itu banyak yang menyaksikan. Seperti itu keyakinan mereka. Apa kemudian mau dikatakan Islam? Ya. Dikatakan Islam seperti itu. Quran mereka bukan Quran kita. Ya. Akidah mereka tidak dengan akidah kita. Ya. Hadis mereka punya Bukhari tapi bukan Bukhari yang sebenarnya kita pegang. Tabari mereka punya, bukan Tabari yang kita pegang. Ya. Tafsir ini. Ini. Dan juga wudunya tidak seperti wudu kita, sholatnya tidak seperti sholat, bahkan adanya tidak seperti adan kita. Semua amalannya beda. Islam. Meskipun benderanya cinta Ahlul Bait. Benderanya adalah cinta Ahlul Bait. Yang diagungkan Ahlul Bait, Ahlul Bait. Kalau kemudian diterusi mereka pengkhianat kepada Ahlul Bait. Kalau kemudian mau diterusi pada sejarah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah Nihayah. Maka ini sekedar mohon maaf ini ya. Sekedar mengingatkan dan saya punya literatur banyak tentang mereka. Dan punya banyak sedikit banyak pengalaman dengan mereka. Maka perlu hati-hati bahasanya Syiah itu adalah merupakan agama baru, bukan Islam. Agama baru bukan Islam. Meskipun masih ada lafaz Allah pada mereka. Tapi sekali lagi bukan dari Islam. Ini wallah ta'ala. Ya. Kemudian berikutnya berkaitan masalah pemberian nafkah kepada anak setelah bercerai. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan rumah tangga kita. Kalau pak kemudian terjadi yang seperti ini, terjadi perceraian dan kemudian ada anak, maka tetap seorang bapak kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Anak adalah tetap menjadi kewajibannya. Dan ini dari kewajiban memberikan nafkah sebagaimana ketika seorang bapak mendidiknya dengan pendidikannya, memberi makan, untuk pakaian dan seterusnya kebutuhan-kebutuhannya sampai kemudian menikahkannya. Setelah menikahkannya dan dia sudah punya, maka ini sudah lepas. Tentunya dalam hal ini adalah sesuai dengan kemampuan seorang bapak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali apa yang diberikan kepadanya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seorang suami makannya sate setiap hari, ya. Sayur tempe ini ya. Ya itu yang diberikan, ya. Ini. Bisanya cuman seperti itu sayur tempe ya, sayur tempe diberikan. Artinya kita beri apa yang kita beri kepada mereka seperti yang kita makan. Kita beri pakaian kepada mereka seperti apa sesuai dengan kemampuan. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan apa yang mampu untuk kita kerjakan. Lebih dari itu maka tidak ada apa, Allah tidak membebani kepada kita. Ini berkaitan dan apapun yang jelas, meskipun sudah terjadi perceraian, tetap kewajiban seorang bapak untuk senantiasa memberikan nafkahnya. Tentang bagaimana cara memberinya tentunya adalah ima dengan langsung atau bagaimana, atau mungkin kepada ibunya ini. Ya. Maka di sini pun juga di sinilah istilahnya. Ketika sudah cerai, oh tidak mau supaya ketemu, ya ketemu supaya supaya rujuk lagi sebenarnya. Ketika sering ketemu supaya apa? Ternyata masih ya. Dengan sering ketemu itu kemudian ada bibit-bibit tumbuh lagi untuk kemudian kembali lagi. Kan itu Islam itu senantiasa mengajak kepada persatuan bukan kepada perceraian. Ya. Dari semua syariat ini maqasidus syariah adalah mengajak kita untuk bersatu bukan bercerai-berai. Dan dalam segala hal ya. Dari ibadah-ibadah rutinitas kita, sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id, haji dan seterusnya, ini adalah mengajak kita untuk bersatu, apalagi rumah tangga. Maka ada yang seperti itu adalah demikian pula ketika menghajar misalkan pun juga semuanya adalah supaya saling merasakan, supaya menelaah kembali, introspeksi lagi dengan apa yang dilakukannya. Meskipun misalkan sudah jatuh cerai, mau mikir-mikir lagi. Bagaimana untuk kemudian bisa balik kembali. Ini Islam mengajari kepada kita. Maka kembali kepada masalah nafkah tadi, tetap menjadi kewajiban seorang bapak sesuai dengan kemampuannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tadi pertanyaan yang agak sedikit keluar ini masalah. Masalah sedekah setelah itidal, bagaimana apakah ada dalilnya? Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perselisihan yang berkepanjangan di kalangan para ulama sampai hari ini. Ini. Maka tidak perlu untuk kemudian masalah sedekah seperti ini kemudian jadi masalah di antara kita. Maka di sini boleh saja mau menguatkan yang sedekah silakan. Mau tidak sedekah pun juga silakan. Asal jangan irsal, jangan dilepas ya. Ya. Jangan tidak sedekah baik sebelum atau sesudahnya. Karena ini merupakan di antara sholatnya orang Syiah seperti itu. Ya. Sementara kita disuruh diperintahkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Nahnu ma'syaral anbiya umirna an nadha'al yumna 'alal yusra fis shalah. Kami para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan yang kanan di atas yang kiri dalam sholat. Ini dalam sholat menunjukkan sedekah. Dan dari hadis inilah yang hadisnya sahih terjadi dua persepsi yang berbeda. Yang mengatakan sedekah setelah ruku juga berdalil dengan hadis ini. Kemudian yang mengatakan tidak sedekah pun juga berdalil dengan hadis ini. Bagaimana bisa? Dan inilah para ulama dengan keluasan ilmu yang ada pada mereka, istinbat yang berbeda. Bagaimana sisi pendalilannya? Yang mengatakan sedekah setelah ruku berdalil dengan hadis ini, mengatakan nahnu ma'syaral anbiya umirna, kami para nabi dan para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan yang kanan di atas yang kiri dalam sholat. Kata-kata dalam sholat ini umum. baik sebelum ruku atau sesudah ruku. Dan ini diambil faedah oleh mereka bahwa sifat daripada berdiri itu adalah sedekap. Ya. Supaya kita memahami sisi pendalilan. Ya. Bukan mengatakan, oh ini tidak benar, ini tidak benar. Sisi pendalilannya adalah seperti itu. Ini pendapat yang mengatakan sedekap. Kemudian yang mengatakan tidak sedekap, berdalil juga dengan hadis ini. Hadis ini umum memang. Tapi ketika dalam masalah sholat, dari takbir sampai salam ada rincian. Gerakan ataupun juga doa-doanya semuanya ada riwayat. Sementara setelah ruku ini tidak ada riwayat, maka harus mendatangkan dalil yang lebih khusus lagi. Dalil yang lebih khusus lagi ini. Mana dalil yang menunjukkan kalau setelah ruku itu bersedekah? Ini mereka berdalil dengan itu karena dalam hal semuanya dari hadis Al-Musyi salatahu, kisahnya seorang yang tersalah dalam salatnya, ini pun juga semuanya diajarkan oleh Rasulullah. Idza qumta ila sholati tsairi masalah berwudu. Fa asbighil wudu, ketika kamu hendak salat maka sempurnakan cara wudumu. Kemudian takabbir, kemudian bertakbiran dan seterusnya. Sampai ketika berjamaah pun juga ada rincian. Sebagaimana hadis-hadisnya Utsman bin Affan, hadisnya Wail bin Hujr dan banyak lagi. Maka pendapat yang kedua ini mengatakan apa, mana dalilnya? Sampai dalam masalah solawat, lafaz-lafaz yang ada dalam solawat pun juga 12 riwayat dibawakan. Ada dulu 12 riwayat masalah solawat dalam tasyahud itu. Dan juga riwayat-riwayat kaitan masalah doa iftitah, semuanya banyak riwayat. Dan ini kalau kita kembalikan kepada riwayat akan selesai masalah. Ya. Tidak akan mengklaim, oh ini berarti golongannya, kalau dulu saya kecil ini, kalau katanya kalau kabir alhamdulillah katilah ini sholatnya NU katanya. Kalau mau bait baini ini sholatnya Muhammadiyah katanya. Nah ini padahal sekian banyak yang dituntun oleh Rasulullah dan dua-duanya sahih. Dua-duanya diperintahkan dan sekian banyak kita perintah sekali baca ini, sekali baca ini, sekali baca yang lain. Ini adalah sunnah karena semuanya adalah sunnah. Tidak kemudian mengklaim ini dan itu mengajak kepada hanya karena sholat kemudian terjadi ini tidak benar seperti itu. Yang semestinya kita kita petis yang seperti itu, manakala kita kembali kepada sunnah. Ini juga sunnah, itu juga sunnah. Maka ini masalah sedekap ya. Tinggal kemudian dalam masalah ini adalah mana yang lebih rajih itu saja. Mana yang kita rajihkan. Kalau kemudian merajihkan pendapat yang pertama, karena dalilnya adalah kepada keumumannya, kembali kepada keumumannya. Kalau kemudian merajihkan pendapat yang kedua, maka itu yang kemudian kita rajihkan. Tidak perlu kemudian istilahnya, kalau memang itu adalah khilaf yang wajih, istilah khilaf yang perbedaannya memang sesuatu yang dibolehkan. Kita tidak mengatakan khilaf itu rahmat, itu tidak. Khilaf rahmat ini hadisnya enggak benar ini ya. Khilaf rahmat khilaf umat rahmat ini enggak benar. Karena berarti apa kesepakatannya ada gitu mengatakan seperti itu. Bagaimana kesepakatannya ini ya? Hadis itu enggak benar. Yang jelas perbedaan apa mensikapi perbedaan ini ada adab ya. Ada adabnya, ada aturannya. Bagaimana kita mensikapi dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Maka kita lihat bagaimana sisi pendalilannya. Nah, supaya kita tidak kemudian asal comot begitu saja tidak. Atau asal bicara. Tapi betul-betul. Karena ini masalah agama. Ini wallah ta'ala. Kemudian tadi berkaitan dengan masalah orang tua Rasulullah SAW. Katanya dari riwayat. Kemudian Rasulullah dihidupkan sebentar. Kemudian beriman. Ini riwayat ini tidak benar. Yang riwayatnya adalah riwayat yang palsu, tidak dasarnya. Riwayat yang sahih memang mengenaskan dan menyakitkan kan. Orang tua Rasulullah, orang tua kita dari ini menjadikan perhatian bagi kita untuk bagaimana bakti kita seorang anak kepada orang tua. Maka bakti yang paling baik seorang anak kepada orang tua bagaimana menyelamatkannya dari dengan agamanya, dengan akidahnya. Ini bakti yang paling baik. Bukan dengan nafkah, dengan ini. Ini paling baik, bakti yang paling baik seorang anak adalah bagaimana menyelamatkan orang tua dari kebid'ahan, dari kesyirikan, dari kekufuran ini. Tentang riwayat itu adalah tidak benar. Rasulullah SAW melihat seorang sahabat menangisi bapaknya yang mati kafir. Maka Rasulullah menghiburnya dan mengatakan, bapakku dan bapakmu di neraka. Bapakku dan bapakmu di neraka. Jadi Rasulullah mengatakan seperti itu, dan karena ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak punya kemampuan. Dan Rasulullah ini kaitannya masalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah masalah hidayah dalam mahal. Tidak bisa ditukar dengan dunia. Apalagi dari sebungkus super mie. Ya, na'udzubillah ya. Tidak ditukar hanya sebungkus super mie. Na'udzubillah. Maka ini masalah-masalah yang sangat besar sekali. Ya. Dan itu ketentuan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang paling kamu cintai. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan ini kepada pamannya sendiri, Abu Thalib, yang Muayyashah hidup bersama dengan Rasulullah, menolong Rasulullah, membesarkan Rasulullah dari kecil, menjaga Rasulullah, membentengi Rasulullah dari gangguan orang-orang musyrik. Ini saja tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan Rasulullah membela Rasulullah, dan pamannya ngerti. Dan pamannya pun juga rela untuk mendapatkan embargo dari orang-orang musyrik bersama dengan Rasulullah di Syi'ab Bani Hashim. Selama 3 tahun diboikot, ikut bersama dengan Rasulullah, sabar. Tapi sampai akhir hayatnya pun juga, ketika Rasulullah mengatakan, Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatun uhaju biha indallah. Katakan wahai pamanku, kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, Abu Jahal, atarghabuna an millati Abdul Muttalib, bencikah kamu dengan agamanya Abdul Muttalib? Ini Rasulullah mengulangi lagi, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatul muhajib indallah. Di sebelahnya lagi seperti itu. Rebutan sampai nafas yang terakhir Rasulullah mengingatkannya, hanya supaya mengucapkan la ilaha illallah saja. Karena beliau sudah mengamalkan, sudah meyakini, tinggal mengucapkan tok. Mengamalkan, membela Rasulullah. Dan meyakini apa yang dibawa oleh kemenakannya satu hal yang baik. Dan dibelanya bisa-bisa sampai dirinya rela mendapatkan intimidasi, bahkan berbagai macam ancaman, hanya supaya mengucapkan, lisannya mengucapkan la ilaha illallah sampai nafas terakhir. Rasulullah mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia meninggal dalam agamanya Abdul Muttalib. Dan ibu Rasulullah tidak bisa berbuat banyak. Karena inilah agama. Dan inilah hidayah. Karena itu bapak dan ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur sekali. Harus betul-betul kita syukur dan kita banyak berdoa kepada Allah. Agar diberikan sabat dan istiqamah. Diberikan keteguhan hati sebagaimana Allah janjikan. Yustabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah akan berikan keteguhan hati kepada orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, demikian pula di akhirat. Dalam kehidupan dunia tidak mudah untuk kita menjual agama kita, menggadaikan agama kita dengan sekeping dunia. Dan itu senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan sabar. Karena itu doa Rasulullah SAW senantiasa beliau sendiri berdoa dan mengajari kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, wahai yang membolak-balikkan hati manusia. Sabit qalbi ala dini, teguhkanlah aku di atas agamamu. Wa ya musarrif al-qulub, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, mengarahkan hati manusia. Sarrif qalbi ala ta'ati, arahkanlah hatiku untuk taat kepadamu. Ini Rasulullah selalu berdoa dengan doa ini. Kita lebih utama dengan doa ini. Kita lebih berhak dengan doa ini. Rasulullah yang dijamin seperti itu selalu berdoa kepada Allah. Wa nahnu min babi aula. Kita lebih berhak dengan doa ini untuk senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan sabar. Sekali namanya hidayah. Ini adalah mahal tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Ini kaitannya dengan masalah orang tua Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka kalau itu adalah merupakan ketentuan dari Allah, kita tidak bisa. Orang tua hanyalah berupaya. Mau dijadikan apa? Rasulullah mengatakan, fa'abawahu yuhawidani ayunasirani ayumajisani. Kedua orang tuanya menjadikan anaknya dari majusi, nasrani, apa, Yahudi, nasrani, ataupun majusi. Mau jadi apa sih anak orang tua menjadi tanggung jawabnya? Tapi itu sesuai dengan kemampuan kita. Lebih dari itu, ternyata Allah menghendaki lain. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam luput dari panggilan dakwah bapaknya. Dikatakan, ayuh wahai anakku, ikutilah naik ke kapal ini. Anak mengatakan, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Saya akan berlindung ke puncak gunung yang akan melindungiku dari air ini. Dikatakan, la'asimal yaum, tidak ada perlindungan hari ini. Ayo wahai anak. Ternyata apa? Allah menghendaki lain. Ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, innahu min ahli. Allah katakan, innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari keluarga kita, meskipun anak kita, meskipun anaknya. Ya. Laisa min ahlik. Innama amalun ghairu salih. Dia beramal juga dengan amalan-amalan yang tidak, apa, dia beramal tidak dengan amalan-amalan yang salih. Nabi Lut alaihissalam, istrinya. Ini. Tapi teladan yang baik dalam hal ini, Nabi Ayyub alaihissalam. Maka ini pada para ummahat, kaum ibu, teladan yang baik dari istrinya Nabi Ayyub alaihissalam. 18 tahun dalam ujian saya baca di Tafsir Tabari. Ketika saya sakit itu, saya kena asam lambung ya, sampai 3 bulan lebih ya. Rasanya Allah. Sabar sakit saya itu dalam apa ketika sakit. Sampai apa namanya? Saya pun enggak terasa menangis kalau Nabi Ayub 18 tahun. Saya cuma berdoa, ya Allah, apakah 18 tahun ini merasakan seperti ini? Rasa enggak karu-karuan ini. Kisah yang sangat mengagumkan dari kesabaran seorang nabi dan juga kesabaran seorang istri. 18 tahun kena penyakit luar dalam. Penyakit dalam juga penyakit luar. Penyakit kulitnya. Dan semuanya menghindar darinya. Yang menemani hanya istrinya saja. Istrinya sabar. Maka ini teladan yang baik. Seorang abah ibu mau menerima apa adanya dengan apa yang menimpa kepada suaminya. Karena suami itu adalah surga baginya. Sebagaimana suami adalah neraka untuknya, na'udzubillah. Manakala kemudian tidak menunaikan sebagaimana mestinya. Ini semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa di luar kemampuan kita. Kemudian tadi kayaknya masalah batas kemarahan ini sudah kita bahas. Maka sekali lagi, kemarahan itu boleh dalam Islam. Ketika marah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah juga mengatakan ketika seorang sahabat memberikan wasiat, minta wasiat. Maka Rasul memberikan wasiat, la taghdab. Araddada miraran qala la taghdab. Diulang-ulang, jangan marah. Sampai diulang-ulang Rasul mengatakan, tetap jangan marah. Dan juga di hadis yang lain Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayat Imam Ahmad, sama mengatakan laisa asyadidu bisurah innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat. Tapi yang namanya orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya di saat marah. Maka ini teladan yang baik ya. Dari Rasulullah SAW. Ketika marah jangan sampai berlebihan. Bukan berarti marah tidak boleh. Rasulullah juga marah. Terlihat wajahnya memerah ketika marah. Tapi marahnya adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepada anak pun juga demikian. Dan ini didikan yang baik kepada anak. Kadang-kadang ketika kita mengkaji seperti ini kita sadar. Tapi ketika di rumah coba aja. Nanti bisa diperhatikan. Kayaknya seperti ini akan hilang semua. Dan ini bukan kita saja. Sahabat seperti itu. Hambolah misalkan. Mengatakan. Mencam-cam yang mengatakan. Apa-apa ini? Mengatakan apa? Celaka Hambolah ini. Dia mengatakan dirinya. Kepada Abu Bakar Siddiq. Bagi Allah. Tadi sedikit menyempurnakan kita masalah kemarahan tadi ya. Maka saya menyinggung masalah marah tadi. Hendaknya marah itu sesuatu yang dibolehkan. Cuma tetap dalam koridor yang disyariatkan. Bukan berarti mutlak tidak boleh. Maka Rasulullah mengatakan marah yang bisa mengendalikan dirinya. Jangan sampai kemudian marah yang kemudian bisa makan korban. Jadi kalau kita biasanya marah yang kemudian bisa na'udzubillah makan korban. Ima istrinya atau anaknya atau mungkin perabotan rumah tangga dan semisalnya. Biasanya jadi sasaran. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Maka batasan marah kepada anak kita lihat dari banyak Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah tidak pernah marah. Ketika Anas melayani, dan ini anak-anak melayani Rasulullah ketika terlambat, ketika tidak, Rasul tidak mengatakan kenapa, mengapa, dan seterusnya tidak pernah mengatakan seperti itu. Bimbingan Rasulullah yang baik. Maka marah bukan berarti tidak dibolehkan, tapi marah yang mendidik sebagaimana dibolehkan untuk memukul adalah karena kemarahan kan. Pada umur 10 tahun ini ketika anak tidak perhatian dengan sholatnya, maka ini marah yang dibolehkan dalam syariat, manakala itu sejalan dengan syariat. Kemudian kaitannya dengan tadi yang ditanyakan masalah warisan bagi orang tua yang tidak punya anak. Maka dalam hal ini tinggal melihat, maka apakah warisannya kepada orang tua atau kepada siapa? Tadi ditanyakan situ ya. Masalah warisan ini sudah ada ketentuannya. Kalau seorang orang tua tidak punya anak, tinggal kemudian hartanya dilihat. Kalau yang meninggal itu suaminya misalkan, maka tinggal melihat kepada keluarga. Kalau tidak punya anak, melihat kepada keluarga suami dan juga kepada istrinya. Bukan keluarga istri, tapi kepada istrinya. Maka si istri ini, kalau dia tidak punya anak, berhak mendapatkan seperempat dari warisan suaminya. Dan sisanya melihat kepada yang ditinggalkan dari keluarga suami. Kalau dia masih punya saudara laki-laki, atau masih punya bapak misalkan, maka ini juga termasuk ahli warisnya. Maka tergantung siapa yang ditinggalkan. Kalau ternyata apa namanya kakak-kakaknya misalkan sudah meninggal, tidak ada kecuali anak dari kakak laki-laki, dari kakaknya yang laki-laki, maka ini juga mendapatkan bagian dari warisannya. Dan terus begitu. Adapun orang tua tetap juga bisa mendapat, bapak ibu tetap merupakan ahli waris. Ini. Meskipun ada anak pun juga orang tua merupakan ahli waris, tapi hanya saja ini kemudian orang tua akan tertutup karena ada anak. Ada anak. Hanya ahli waris tetap ahli waris, tapi ada ahli waris yang dapat warisan, ada yang tidak dapat warisan. Sesuai dengan ketentuan. Demikian pula kalau yang meninggal adalah suaminya, suami yang meninggal adalah istrinya misalkan. Maka si suami pun juga mendapatkan hak. Kalau tidak punya anak, mendapatkan separuh dari harta si istri. Tentunya gini, ada nanti namanya gonogini gitu ya. Artinya memang itu adalah harta, ada yang merupakan harta milik istri, ada yang memang itu milik suami. Kan ada kadang-kadang seperti itu, bawaan. Ini adalah hasil warisannya istri, misalkan dari orang tuanya, misalkan. Maka ini bukan milik suami. Maka ketika si istri meninggal, nah ini suami berhak mendapatkan separuh dari warisan istrinya, manakala tidak punya anak. Kalau punya anak, suami mendapatkan seperempatnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kemudian orang tua juga dapat bagian kalau tidak punya anak. Maka artinya ada ketentuan-ketentuannya. Tinggal kalau kemudian tadi ditanyakan dengan jelas, oh ini yang meninggal ini fulan atau fulana, yang ditinggalkan adalah, baru kita bisa ngitung dengan jelas. So, kita hitung dengan jelas. Tapi yang jelas, orang tua kalau tidak ada anak, maka tetap merupakan ahli waris. Ada anak pun juga merupakan ahli waris, hanya kemudian dapat atau tidaknya, ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini wallahu ta'ala. Terima kasih kalian baru bisa mengenai dan insyaallah pada depan kita libur.